Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyawaddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum dangu sadayana, alhamdulillah tina kasempetan ieu urang sadayana masih tiasa patepang di Jomantara nyata tina kajian fikih anu khusus ngangge bahasa Sunda anu alhamdulillah pengawasan ieu sapertos biasana di laksanakeun tina dinten Salasa sore. Oge disiarkeun langsung di studio Radio Himmah FM Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Alhamdulillah tina deungeut ieu urang tos rengse ngawas masalah wudu mengenai pasunahana rukuna sareng pasunahanana. Oge tina minggon kapungkur oge alhamdulillah urang sadayana tos mulai ngabahas masalah perkara-perkara anu ngawajibkeun kana mandi junubnya. Sarang insya Allah tina pengawasan minggu ieu urang bade ngabahas sadayana urang sadayana bade ngabahas masalah-masalah anu tetap bersangkutan sarang mandinya minggu kapungkur terus ngabahas masalah perkara-perkara anu wajibkeun mandi sarang prak-prakananya, tata cara nama di teh kumaha, rukuna naon wae. Nyata rukuna ayat 2, pertama niat, anu kedua nyata ngabuasuh atau ngawasuh sakujur badan, kangge cai anu mencukupi kangge susuci nya, seperti anu dibahas dina bab wudu nya, cai nu kumaha wae anu tiasa diangge susuci. Insya Allah dina denget ieu nya pertemuan denget ieu insya Allah bade ngabahas nyaeta diantarana pasunahan-pasunahan mandinya. Ari rukun nama tos nya terus dibahas minggu kapungkur ayeuna nyaeta bade ngabahas diantarana pasunahan-pasunahan mandi. Naon wae atuh pasunahanana nya? Nanging sata acan lebet kana pembahasan pokok ya sim abdi rada ianya bade ngabahasa asa ya masalah anu aya di kampung ya kajadian-kajadian di kampung ya kebiasaan-kebiasaan di kampung anu saleresna kirang selarasnya kirang pantes tesaluyu sareng ajaran agama Islam nanging sanesim abdi nya apun penting ya apa-apa kaayaan anu di kampung misalna naon teh anu mandi biasana sasarengan naon teh antara istri pameget tengah teu tutup aurat ieu teh mungkin upami diselusuri sebab nama emang seseueurna masalahna masalah nya kana ekonomi nya kurang perhatianna kurang bantuan ti pamarentah seueur pisan nya masalahna nanging jauh ti eta sadayana sabab-sabab ekonomi atau sabab nusanesna urang salaku umat Islam nya dina kaayaan naon wae diparentahkeun, dituntut supados ngalaksanakeun syariat-syariat Islam sabisana. Sabab ari syariat Islam mah teu ngabedakeun antara anu beunghar sareng anu malarat, antara pagawe atawa pamaanan teh menak sareng rakyat nya. Diberlaku sadayana, diantarana nyata masalah nutup aurat nya. Masalah nutup aurat tina waktu mandi. Ya, seueur kajadian nya di kampung, terutama di kampung nya, di kota mah jigana jarang nya. Di kota mah jarang. Di kampung nya pertama biasana sababna ekonomi nya, teu tiasa nya ari ngadamel kamar mandi, setiap jalmi ngadamel kamar mandi memberen teu tiasa nya, teu kaduga masalah biayana. Eta biasana sok aya istilah sumur. Sumur babarengan nya, sumur gede gitu, babarengan mandi di dinya. Lalaki nanti pamegat sareng istri anu lain muhrim oge nyari ari num nanti salaki pamajikan meureun teu naon kitu nya, sapados makruh oge, yang pinte haram nya, teu dugi ka haram. Ieu nu anu paling dihanjakalkeun nya eta nya. Jadi seueur sumur-sumur nu kitu nya, sumur agung, sumur anu ageung di hiji kampung eta sok diangge mandi sasarengan antara istri sareng pamanggat kalawan teu aya panghalang. Ieu emang saperti ka abdi tadi disebutkeun, seseueurna biasana masalah nanti masalah ekonomi, alasan namanya kumargi ya terangnya liranya seueurna di kampung mah kan penghasilan terbatas nya, tina pertanian atau tina kuli kan isna tebih pisan karena ukuran mencukupi komode dugi ka tiasa naon teh ngadamel WC nya lira atau kamar jamban nya lira di masing-masing imahna meureun, susah pisan nya dugi. Tapi sok sanaos kitu masalah eta teh teu kenging diantepkeun komonya ka para ustad di kampungnya, ya masalah seperti itu teh bertentangan sareng syariat Islam, kedah dilereskeunnya, kedah diluruskeun. Kumaha atuh carana? Nya seperti tadi disebutkan kan ari ngadamel jamban di bumi nanyalira mah meureun kan sesahnya da terang sorangan atau ekonomi orang kampung biasana ekonomi lemah ka baya, ekonomi menengah ka bawah atau sadayana ge ka bawah sadayana nya di bawah menengah rata-ratanya. Kumaha atuh solusina, jalan keluarnya? Jalan keluarna atuh ya sabenerna teu aya masalah kecuali aya jalan keluar, upami hoyongnya. Sebenarnya gaya jalan keluar teh hese setting para ibu, para bapak, upami sadayana sadar yen anu dilakukeun teh eta bertentangan sareng syariat Islam, sadayana sadar hoyong kahirupan teh nanti sesuai dengan sareng agama Islam tiasa wae. Sekarang gampil pisan nya jalan keluar teh. Kumaha atuh nya, upami misalkan di kampung aya sumur dua nya, nya dihususkeun nu hiji kangge istri, nu hiji kangge pamegat, eta kan gampilnya. Atawa mun aya hiji-hijina ya tiasa meureun di ngangge jadwalnya, jam sakieu nu giga jam sakieu meureun ibu-ibu nya, misalkan upami ibu-ibu biasana dah ari enjing-enjing mah sibuk di dapur misalnya nguruskan anak, nyediakeun sarapan, bapak-bapak marandi, enjing-enjingnya anu bade ka kantor atau ka sawah. Santos eta meureun gantian misalnya bagian ibu-ibu anu nyareuseuh, anu marandi di eta di sumur teh, tiasa dijadwal kitunya. Tiasa dijadwal kitu atawa di pasihan pidingnya, di pasihan ieu nanti pamisah antara kamar kangge pamegat sareng kamar kangge istri, misalkan pamandian istri, pamandian pamegat dipisah tiasa wae. Sebenarnya masalah eta tergantung masyarakat setempat, tergantung masyarakat setempat. Upami sadayana ngagaduhan kasadarannya hoyong sesuai sarang aturan agama Islam, insya Allah jalan keluarnya gampil pisan. Teu ngabutuhkeun dana anu seueur, anu penting mah kasadaran sadayana yen eta teh ngalanggar paraturan Islam sarang anu sesuai anu dituntun ku ajaran Islam mah nyaeta kedah dipisah kitu nya. Eta di antarna pepelingnya paingat-ingat terutama ka para ustad anu aya di kampung, anu masyarakatna masih naon teh mandina masih kumpul istri sarang pamegeut nya. Atuh mangga ayeuna mah mulai ngabahas masalah pasunahan-pasunahan anu nanti anu disunahkan nuju adus teanya nudu mandi junub tea. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu hiji pasal fisunanil gusli nyata tina mertelakeun pasunahan-pasunahanna adus atau mandi junub tea. Wa sunanul gusli sarang ari pirang-pirang pasunahanna adus. Al istiqbalu anu kahiji nyaeta kedah ngadep kiblat nya. Al istiqbalu ngadep kiblat, jadi ngadep ka kulon sunahna. Wa ghuslu kafaihi sarang anu salajengna pasunahan tina mandi teh saenya pertamanya nyaeta kedah ngadep kiblat, anu kadua nyaeta disunahkeun sataacan prakna mandi teh disunahkeun naon? Disunahkeun ngawasu dua panangannya. Wa tasmiyatu makrunatan bin niati sareng anu katiluna tina pasunahan mandi teh nyaeta at-tasmiyatu maos bismillah. Makrunatan dibarengkeun bin niati sareng niatnya dinuju niatnya nuju diat mandi neh disunahkeun nya sa acana urang ngucapkeun nawaitu rob al hadasil akbari teh nyata disunahkeun maos bismillah. Wa raful adza sareng anu salajengna nyaeta raful adza ngahilangkeun kokotor. Ini upami badan urang teh kokotornya eta mah kokotor sanes najis, upami najis mah wajibnya dihilangkeun heula. Ima kotoran anu henteu najis misalkan. Henteu kotoran tapi kotoran anu sanes najis eta disunahkeun di kumbah heula nya dihilangkeun heula. Anapon upami kotoran teh eta najis nya, kotoran anu najis misalkan aya najis boh misalkan aya kena aya getihan dina badan teh atawa aya misalkan kakena antai hayam atawa naon anu najis eta mah wajib dikumbah heula najisna teh nya. Wal wudu kamilan sareng anu salajengna pasunahan-pasunahan mandi teh nyata saat acan mandi teh kedah wudu heula kamilan secara sampurnanya. Wudu anu sapertos nu di aos kurang dina minggu-minggu kapungkurnya, wudu anu secara sampurna dimimiti niat dugi ka ngawasu dua sampean. Wa ta'ahudul ma'atifi sareng anu sunat salajengna nyata ta'ahudul ma'atifi kedah ngaruruan nanti ieu legok-legokna badan. Nanti misalkan kan badan teh aya nu isna legok-legokan ngalipet kitu, misalkan model ieu kelek misalkan salangkangan. Nah, anu biasana para nina atawa teu ka basian ku cai model ieu nanti cepilnya. Nah, cepil ya legok-legokna ieuna lubangna tah anu kan seueur naon teh ieuna anu kira-kira upami teu diieukeun ku panangan cai moal nepi ka dinya kitu. Eta disunahkeun oge kedah diusapannya ieu meun teh tuur tah patukang tuur duka namina naon nya eda tos seueur nu hilap ieu teh masalah bahasa teh. Wa takhlilu sya'ri sareng anu salajengna nyaeta nu disunahkeun dina waktos adus teh, waktos mandi teh nyaeta takhlilu sya'ri nyela-nyela nanti ngusap kena rambut. Jadi diusapan supaya nanti cai teh leres-leres, yakin dugi kena kulitna, ya, kulit sirahnya. Sumal ifadatu ala ra'sihi. Tumal ifadatu ala ra'si, sarang seterusnya di antara pasunahan teh al ifadah tengah banjur ala ra'sihi kana sirahna. Jadi panon teh disunahkeun anu dibanjur teh heula teh nya samemeh naon-naon oge nya kedah sirah heula dibanjur teh disunahkeun eta disunahkeun anu dibanjur pangheulana teh nya teh sirah. Fa'ala syakil aiman fal aisar salasan santosna diguyur sirahna yang guyur sirahna fa'ala syakil aiman salajengna nu dibanjur teh nyata ieu nu disunahkeun nya tartibna kieu tadi disebutkeun naon teh ngaguyur sirahna nya santos sirah nah anu badan palih katuhu balik katuhu di kumbah teh di guyur teh nya palih katuhu tilu kali mungkin palih kenca tilu kali kitu nya jadi di luhur heula nya di ieu ya, disirah teras nanti badan palih katuhu teras badan palih kenca nya eta disunahkeun oge tilu kali nya diulangi tilu kali wadalku sarang anu salajengna tina pasunahan adus teh nyaeta adalku. Adalku teh ari bahasa ina mencetannya yeuna meureun ngusapan nya diusap di teh di ruruan gitu di ruruan badan teh supaya bener-bener yakin cai teh dugi ka kulit sadayana kulit badannya. Adalku teh di nanti di urutan gitu nya di nanti diusapan di ruruan. Walayan kusoma uhu ansoin, walayan kusoma uhu ansoin. Sarang diantara pasunatan nyata anu berhubungan sarang cai disunahkan cai anu kurang diangge bersuci diangge mandi teh nyata ulah kurang tina sasok. Ari sasok teh nyata sok teh ukuran zaman baheula nya zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun ukuran ayeuna mah meureun ari sasok teh kan upami dina bab zakat mah opat mud nya atawa upami di kilo kana biasana kana tilu kilo 7 jadi tilu kilo 7 on tilu kilo 7 on tilo kilo tujuh dua kilo sana tilo kilonya dua kilo tujuh on nya upami masalah cai mah meren upami di liter ari cai mah tara di kilo merenya upami di liter meren karena tilo literan lah ini jadi ulah dugi ka kurang mandi cai anu diangge mandi teh ulah dugi ka kurang tina tilo liter eta disunahkeun oge nya. Wasair sunanil wudu kasiwa kiqoblahu wa dzikri ba'dahu. Sarang di antara pasunahan tina waktos mandi teh nya eta sair sunanil wudu sadayana pasunahan-pasunahan ti wudu, pasunahan wudu anu kurang tos disebatkeun dina pangaosan kapungkur eta disunatkeun oge dina apanaon teh dina waktos mandinya disunahkan oge. Kasiwaki koblahu seperti siwaknya nyusur teh ya. Nyusur eta disunahkan oge. Seperti disunahkan nuju wudu nya sata acan wudu oge disunahkan oge sata acana nanti sata acana adus wa dzikri ba'dahu oge dzikir nya dzikir saentasna wudu eta disunahkeun oge eta dzikir teh diaos santasna mandi. Nah, ieu nyata perkara-perkara anu disunahkeun dina mandi. Salajengna musonib bade nerangkeun masalah anu perkara-perkara anu dimakruhkeun. Perkara-perkara anu dimakruhkeun dipidamelna upami jalmi junub. Ya. Misalkan upami jalmi na suami istri tos kumpulnya eta sata acana mandi eta aya perkara-perkara anu kedah dijauhannya, anu perkara-perkara kedah dijauhan, aya perkara anu kedah dijauhan teh aya nu haram, aya nu makruh. Nah, ieu pada diterangkan anu makruh heula. Wa yukrahu sarang dimakruhkeun li junubin ka jalmi anu junub boh pamegat atau istri sahawe nya, yang anu penting mah anu kena junub. Naon atau anu dimakruhkeun teh al aklu nya dahar, tekenging dahar nya makruh eta mah barang dahar anu wae, lain dahar teh dahar istilah urang nya, dahar istilah urang Sunda mah kan kudu sangu wae. Cenah sik sing ngadahar luput 10 siki ge pas ditanya mah geus dahar can padahal geus dahar luput 10 siki. Maksud al aklu di dieu teh ngadahar naon we, penting dahar gitu, lain dahar cek istilah urang nya. Nyeuni dahar ngadahar naon wae, bek ngadahar luput, ngadahar kurupuk eta mah penting barang dahar nya, eta makruh hukumna upami jalmi kena junub nya. Teras teu acan mandi eta dimakruhkeun barang dahar, barang dahar naon wae rek sangu rek leupeut rek naon wae eta mah makruh hukumna. Wa surbu sareng nyaeta oge anu dimakruhkeun teh nyaeta barang inum tekenging nya, barang leueut nya tekenging leueut naon wae ge tekenging. Saat acana nanti saat acana mandi mah eta hukumna makruh. Wal jima'u sareng ikit oge sate acana susuci boh eta mah susuci na mandi atawa naon teh wudu nya, mandi atau wudu dimakruhkeun nya eta ngabalenan deui nya upami eta tos kumpul tah di perhatian nya ya. Kedah diperhatikeun anu teu rumah tangga ya, upami rek ngadua kalian heula ya, makruh sateu acana susuci eta mah susuci bade wudu eta mah bade mandi terserah nya. Ini ya, jadi dianjurkeun upami tas kumpul eta hoyong ngadua kalian deui eta kedah mandi heula atawa wudu nya, atawa wudu. Jadi dimakruhkeun upami teu acan wudu teras kumpul deui dimakruhkeun hukumnya makruh. Wa naumu sareng anu salajengna nyaeta dimakruhkeun naon anaumu sare upami jalmi gaduh junub kena junubnya eta mah naon wae sababna upami teu acan wudu atawa teu acan naon teh teu acan mandi junubnya eta dimakruhkeun sare deui dimakruhkeun sare nya. Qabla wudu ghusl farji eta teh sadayana anu dimakruhkeun teh eta teh qabla wudu sate acan wudu ghusl farji atawa ngumbah ka alat kelamin upami entos eta mah mangga dilakukeun teu makruhnya, teu makruh hukumna. Wa yundabu ala yuzila sayan min ajzaihi audamihi qabla ghuslihi li audihi ilaihi fil akhirati junuban ya. Sarang di perdih pisannya dianjurkeun pisan kangge jalmi anu kena junub nya sate acana eta si jalmi teh mandi junubnya atau adus tea. Ala yuzila sayan ulah ngahilangkeun naon wae sayan salah sahiji perkara min azaihi tina juz-juznya manehna jadi tina anggota badana misalkan kuku ulah motongan kukunya upami junub ulah motokan kuku upami teu acan mandi menya. Oge naon we bulu-buluan misalkan bulu kelek ulah nyebutan bulu kelek heula upami junub teu acan mandi nya. Atawa rambut ulah dicukur, rambut ulah dugikeun ka dicukur upami teu acan mandi junub. Kuna audamihi atawa nanti aya getihan, misalkan getihan tas junub aya nanti aya getihan meureun ka nanti raheut atau naon gitu, eta ulah maka dipicin heula kecuali satanya di kedah ikut kamandian, jadi na mandinya. Qobla ghusli li qobla ghusli saat acan mandi. Kunaon atuh naon atuh alasanna atuh fi musonib dugi ka dilarang yang dianjurkeun pisan ulah ngeureut kuku, ulah motong kuku, ulah dicukur, ulah nyebutan bulu kelek saat acan mandi junub. Kunaon atuh diterangkeun di dieu li audihi karena eta sadayana anggota badan teh upami dipiceunan, upami dipotongan, misalkan rambut atau kuku upami dipotongan sate acan di mandian, eta teh li audihi ilaihi balik ka manehna engke pil akhirati di waktu akhirat ke di kiamatnya di yaumil kiamah junuban eta teh dikumpulkeun deui ka manehna bari keneh junub gitunya. Nah, eta sapertos katerangan eta diterangkan di kitab Ihya Imam Ghazali sareng di kitab Hasyiah Bajuri nya, Hasyiah Bajuri dina Fathul Qorib tah. Nah, eta disebatkeun keterangannya kitu nya. Jadi eta, tapi eta hukumna sunah wungkul sanes wajibnya. Jadi henteu doraka bapak ibu upami naon teh misalkan teu wajib, misalkan ibu nih keur misalkan headna eureun headna cenah sapanjang head teh cenah kana cek ustad kan ke ieu rambut abdi junub keneh atuh mun repot dikumpulkeun kieu gitu. Tapi kan eta sae nya har henteu wajib sae eta anu di biasa dilakukan ke kaum ibunya, biasana upami junub upami head teh biasana dikumpulkan rambutna teh gitu, eta teh sae bu har henteu wajibnya, eta hukumna sunah hungkul ni upami kira-kira repot teuing mah ngarepotkeun ieu moal ge mantak nyebabkeun madorotnya teu nanaon teu dilakukeun oge, tapi langkung saena eta teh kitu nya langkung saenya eta kitu upami aya nu rontok oge dikumpulkeun supaya diadusan sasarengan kitu nya. Eta nyata mengenai perkara-perkara anu dimakruhkeun dipidamelna ka jalma junub sateuacana ngalakukeun adusnya mandi junub tea. Faslun fima yahrumu bil hadatsaini. Fima yahrumu bil hadatsaini. Salajengna ieu musonib bade nerangkeun masalah nanti perkara-perkara anu haram dilakukeunana, tadi kan makruhnya emah haramnya, hukumna haram sanes makruh deui emah pokoknya dilarang sakaeng dilakukeun haram kunaon bil hadatsaini kusabab si jalmi teh ngagaduhan hadas. Hadas ini baik anu kecil atau anu gede. Ini hadas alit sarang hadas ageng. Wayah rumu sarang haram bil hadas ini kusabab kena dua hadas. Hadas alit sarang hadas ageng. As-salatu diantaranan diharamkan teh naon sholatnya. Haram hukumna jalmi ngalakukan sholat upami gaduhan hadas. Eta mah bade hadas alit atau hadas gede sate acana wudu tangtunanya upami wudu mah upami jalmi ngagaduhan hadas alit teras wudu ente haram eta mah nya maksudna haram teh haram karena hadas teh lamun teu acan dihilangkeun hadasna nya lamun teu acan dihilangkeun ngangge wudu atawa ngangge mandi. Watu apu sarangnya eta diantarana toap tekenging jalmi tegaduh wudu jalmi junub serta acana mandi tengenging ngalakukeun toap seperti kumargi toap teh sapertos didawuhkeun ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyata toap teh seperti salatnya persis seperti salat kedah niat kedah bersuci har beda na ari toap mah kenging ngomongnya kenging ngomong sama jalmi kitu bedana kitu unggul ari masalah wudu nya eta mah wajib karena kedah ibadah kedah susuci nya kedah susuci. Wasujudu sareng nanti anu salajengna perkara-perkara anu diharamkeun kajalmi anu ngagaduhan naon teh anu ngagaduhan hadas bo hadas alit atau hadas ageng eta diantarna sujudnya sujud bade sujud syukur atau sujud tilawah kemudian sujudna salat makan salatna ge haramnya tekenging eta diharamkeunnya. Wa hamlu mushafin sareng diantarana perkara anu diharamkeun hamlu mushaf nyandak mushaf ari mushaf teh ieu Quran teh anu kurang Sunda masuk sebut Qurannya. Quran anu tulisan Quran eta teh mushaf jeungna nya namina mushaf. Ari Quran mah eta teh bacaanna eta teh Quran nya kalamullah teh Quran eta anu ditulis anu aya dina anu dibukukeun eta teh jeung namina ieu mushaf nya namina mushaf taharam upami jalmi akil baleg nya ngagaduhan hadas ngagaduhan hadas nya boh eta mah hadas alit atau hadas ageung eta haram sata acana wudu atau mandi haram nyandak mushaf wa masuhu sareng nyepengna oge haram nya tong boroning nyandak nyepengna wungkul nya nyepengna wungkul ya haram wa ma kutiba lidirasati wa ma kutiba lidirasati sareng naon teh Quran nya ayat-ayat Quran anu ditulis kangge belajar nya upami anu belajarna teh ieu tos akil baleg nya tos akil baleg ieu mah haram nya sanaosnya di misalkan di sakola ya ayat tugas kedah nulis misalkan ayat kursi misalkan ditulis di buku lah. Nah upami si murid teh ieu tos akil baleg ieu tekenging nya tekenging dicepeng tekenging dicandak ku anjeunna upami teu ngagaduhan wudu nya upami teu ngagaduhan wudu kecuali eta lamun misalkan muridna teh masih teu acan akil baleg masih aralit kitu masih aralit mah teu nanaon eta mah ulah dilarang nya ulah dilarang saperti misalkan juz amma gitu kan murangkalih nu alit-alit misalkan di TK atau di TPA kan masih aralit teu acan baleg eta mah teu nanaon mangga wae nya mangga wae ulah dilarang ulah oh itu mana tu gaduh wudu kan ulah nyepang juz ama atau iya ulahnya kan baik orang kalimat tak acan kena taklif dah kan baiknya kan baik ulah dilarang anu maksudnya anu diharam keteh kangge anu agengnya anu tos akil baleg etamah tekenging sok sanaos di nonteh misalkan ayat tugas tipa guru naknya kedah nyalin nulis misalkan surat Yasin atau surat naon dina buku eta tekenging dicandak tekenging dicepeng upami si murid teh murid nu ageungnya teu gaduh wudu apa anapon ari murang kalih alit mah teu naon nya la hamluhu ma'amata'in la hamluhu teu haram hamluhu nyandakna eta mushaf ma'amata'in sareng barang-barang nya wal mushafu ghairu maksudin bil hamli sareng henteu neja nyandak mushaf. Jadi dikecualikeun nya upami misalkan ibu bapaknya ieu kaleresan si Ujang teh bade ieu nanti bade belajar Al-Qur'an cenah nyuhun pang meserkeun mushaf. Kaleresan si ibu teh balanja ka pasar nya sok dicampurkeun sareng barang balanjaan teh nya si mushaf teh meureun eta mah teu nanaon hukumna kenging teu nanaon teu haram nya teu haram nyandak mushaf upami sareng balanjaan upami niatna teh nyandak balanjaan sareng sanes niat nyandak mushaf nya jadi kenging oge eta nyandak mushaf sareng balanjaan teh teu ngangge wudu upami si jalmi anu nyandakna teh niat nyandak balanjaan sanes niat nyandak mushaf nya penting pisan ieu niatina ieu. Upami niatnya nyandak mushaf mah haramnya, haram. Wa maswaraqihi sareng diantawisna nyaeta perkara-perkara anu diharamkeun teh ka jalmi junub atawa jalmi ngagaduan hadas teh nyaeta maswaraqihi nyepeng lembaran Al-Qur'an tekenging nya. Wa jildihi almutasili sarang sampulna jilidna jilid lamun man lamun nempel keneh nya jilid lamun nempel keneh karena Quran anapun upami misalnya copotnya rusak pisah tina Al-Qur'an tama tina naon tenanan upami teu aya tulisan Al-Qur'anna upami aya tulisan Al-Qur'an mah tetep tekenginnya tetep tekenging misalkan ari aya jilid-jilid nu ayeuna mah kan sok aya tulisanana nya dirinya ditulis auzubillahi minasyaitonirrajim tah teras bismillah atawa ditulis dirinya teh la yamassuhu illal mutahharun eta teh kan nanti masih ayat Al-Qur'an eta ge sami tekengingnya sanaos eta jilid Qur'an teh tos pisah tina mushafna tapi upami eta jilid teh aya tulisan ayat Qur'an eta mah tekenging sami nya la qalbu waraqihi biudin la qalbu waraqihi biudin nanti tapi dikecualikan teu haram upami misalkan jalmi maos Qur'annya tapi tegaduh wudu ah kumaha tuh ah iwe makanya nyokot iya nyandak pulpen atau tuh tunjuk biasanya waktu di kampung menjaga pungkurnya zaman zaman alitnya zaman sim abdi alit kan ngawas teh sok ngagek tuh tunjuk teh tuh tunjuk tina awi atau tina naon gitu damel ah ya di nanti di bolak balik nanti ngagek tuh tunjuk eta mah tina naonnya tina naon ilam yu'ad hamilan bi antan fasilal waraqatu anhu alaihi wala hamluhuma tafsirin zada wala hamluhuma tafsirin zadanya kitu oge teuna naon nya kenging nyandak musaf upami musafna teh dicampur nyeuna campur aya tafsiran tafsiran har syaratnya teh tafsirna teh anu langkung seueur daripada tulisan Al-Qur'an anapun upami tafsir tafsir model ayeuna kan tafsir seueurnya nu sebutna tafsir al-muyassar nya nu sok ditulis tafsir mufradat Al-Qur'an teh ditulis di ieuna di sisina sisi Al-Qur'an ana cetakan-cetakan di Saudi atau Madinah seueur seueurnya seueur Qur'an anu aya di barengan tafsir mufradatna di sisina teh eta mah sanaos disebut tafsir tapi sina langkung sakedik daripada Quran daripada musaf eta mah tekenginnya tekenging jalmi gaduh wudu nyepeng kana eta Quran tekengingnya sabab tafsirna langkung sakedik daripada Quran wakat bihi bila mumasatin sareng kenging oge nyeni teu dilarang nyeta teu haram hukumna upami jalmi nulis Al-Qur'an nulis huruf-huruf Al-Qur'an tapi dengan syaratnya teu haram soteh bila mumasatin lamun teu antel kana leungeunna artinya kieu kan ari nulis kan ngangge pen nya ngangge pena gitu mangge ngangge ieu upami ah ieuna teh nah nanti pananganna teh teu dugi ka nyentuh kana tulisan Al-Qur'an eta mah teu naon nya dekan anu adek mah pena sareng sanes pananganna tak teu naon hukumna nulis ayat-ayat Al-Qur'an ku jalmi junub atau jalmi hadas eta hukumna teu naon asalkan pananganna teh teu dugi nyepeng kana tulisanana kumargi waktos natos CF nya tos nyangkolong kena waktos nya pengawasan dina minggon ieu dicekapkeun sakieu wae mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.